Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Naam, faddal sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala walladzina birabbihim huwahum birabbihim la yushrikun. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wasafal mu'minina as-sabiqina ila jannati fa'athna alaihim bisifati allati a'zamuha annahum birabbihim la yushrikuna walamma kana al-mar'u qad ya'ridu lahu ma yaqdahu fi islamihi min syirkin jaliyin aw khafiyin nafadhalika anhum wa hadha huwa tahqiqut tauhidi alladhi hasunat bihi a'maluhum wa kamulat wa nafa'at hum qultu qawluhu hasunat wa kamulat hadha bi'tibari salamatihim min asyirki al-asghari wa amma syirku al-akbaru fala yuqalu fi tarkihi dhalika fatadabbar walau qala asyarihu sahhat lakana aqwama. Qala ibn kathirin walladzina hum bi rabbihim la yushrikun ay la ya'buduna ma'allahi ghayrahu bal yuwahhidunahu wa ya'lamuna annahu la ilaha illallahu ahadun samadun lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa annahu la nadhira lahu. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka adalah orang-orang yang tidak mensekutukan Rabbnya atau Rabb mereka. Berkata Asy-Syarih, disifati orang-orang mukmin yang terdahulu dengan surga. Baik. Ya. Ini adalah perhatikan wasofal mukminin itu siapa fa'il dari wasofah? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang mukminin as-sabiqin, ya. Orang-orang mukmin yang mendahului ilal jannah membawi masuk surga gitu. Terus dan Allah memberikan pujian kepada mereka dengan sifat-sifat yang tinggi yang mulia yaitu bahwasanya mereka tidak mensekutukan Rabb-nya, tidak mensekutukan Tuhan mereka dan ketika seseorang telah berpaling darinya dan menodai. Nah, perhatikan yang mana itu? Perhatikan kita. Fa'asna alaihi bisifati allati atamuha annahum la annahum bi rabbihim la yushrikun wala man kana al-mar'u. Perhatikan. Itra. Wala man kana al-mar'u qad ya'ridu lahu ma yaqtahu bi islami. Gimana Itra? Nah. Tatkala seseorang dia ya'ridu berpaling. Kot ya ridu. Terkadang dia melakukan sesuatu yang dapat menodai keislamannya. Ya, dan syirkin jadi berupa dalam bentuk syirik jadi terus menjadi aneh. Berupa syirik kesyirikan yang berat atau yang ringan? Yang nyata jadi jelas. Yang jelas atau yang tersembunyi? Oh. Allah nafikan mereka darinya. Allah menafikan hal tersebut dari mereka. Dan ini adalah bentuk merealisasikan tauhid, yang amalan-amalan mereka baik dengannya dan sempurna dengannya dan bermanfaat bagi mereka. Aku katakan, yang dengan amal-amal mereka menjadi baik, sempurna dan bermanfaat bagi mereka. Apa saya katakan? Saya ini siapa kita? Pensyarah. Ya, pensyarah itu Syekh Syekh Abdul Rahman. Halo Syekh. Perkataannya, perkataan perkataan asunat kal asunat kamurat perkataan siapa ini? Perkataan musonif. Musonif, ya. Terus baik dan sempurna. Baik dan sempurnanya ini dari segi selamatnya dari kesyirikan kecil, dari syirik kecil. Tapi dari selamat dari syirik kecil. Baik, ini tinjauannya keselamatan mereka dari syirik kecil. Terus adapun dari syirik akbar, tidak dikatakan yang seperti itu dalam meninggalkannya. Maka perhatikanlah, walaupun berkata Asy'ari, meskipun berkata Asy'ari, sohat. Asy'ari di sini. Musonif. Maksudnya siapa? Musonif. Hah? Musonif tidak bukan? Baik, itu kan kitab Fathul Majid penyempurna dari kitab apa? Fathul Aziz. Ya. Iya. Itu pencara buku itu Syekh Sulaiman yang meninggal itu. Ya, yang dibunuh. Terus kalau Musonif menyebutkan syarih, di situ berarti Syekh Sulaiman. Ya, ingat kan? Saya kan pasal pernah kasih tahu. Ya, terus sahat lakana aqwama, lebih benar apabila dikatakan sahat berkata benar bukan hasulat wa maka ya, hal ya, tersebut ya, lebih lebih tegas lebih baik lebih sesuai lah sesuai. Terus Ibnu Katsir mengatakan pada tafsir ayat walazina hum birabbihim la yusyikun, yaitu tidak mereka tidak beribadah kepada selain Allah, bahkan mereka mentauhidkan Allah dan mereka mengetahui bahwasanya la ilaha illallah adalah yang maha esa dan yang maha dan diserahkan kepadanya segala sesuatu, tidak membutuhkan istri, tidak juga anak, dan bahwasanya tidak ada tandingan baginya. Bismillah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala an Husaini bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubairin faqala ayyukum ra'al kawkaba alladhi in qadda al-barihata faqultu ana summa qultu amma inni lam akun fi sholatin lakinni ludi'tu faqala famadha sana'ta qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dhalika qultu hadithun haddathanahu asy-Sya'biyyu qala wama haddathakum qultu haddathana an Buraidata bin Husaybi annahu qala la ruqyata illa min aynin aw humatin qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddatsana Ibnu Abbasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat aniyya al ummu fa ra'aitu an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahur waraitu an nabiyya nabiyya yaitu nabiy umum karena Rasulullah aku lihat seorang nabi gitu. Nah, wa ma nabi kan Rasul yang berbicara, aku lihat seorang nabi bukan Rasulullah yang mati. Nah Ustaz, fa ra'aitu an nabiyya wa ba'ahu ar-rahatu wa ma'ahu ar-rahatu ar-rahatu wa nabiyya ma'ahu ar-rajulu wa rajulani wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun id rufi'a li sawadun azimun fadzanantu annahum ummati faqila li hadza Musa wa qaumuhu fanazartu fa idza sawadun azimun faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azabin summa nahadha fadakhala manzilahu fakhadun nasu fi ulaika faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waqala ba'duhum fala'allahum alladhina ulidu fil islami falam yushriku billahi shay'an wa zakaru asya'a fakharaja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbaruhu faqala humul ladhina la yastariquna wa la yaqtuna wa la humul ladhina la yastariquna la yastariquna la yastariquna wa la yaqtuna wa la yaqtawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna faqama uqashatu bunu mihsanin faqala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u allaha ay yaj'alani minhum qala anta minhum summa qama rajulun akharu faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum faqala sabaqaka biha uqashatu syarah hakadha awradahu al-musannifu ghayra ma'zuwi wa qatr maqzuwin wa qatruahu al-bukhari mukhtasaran wa mutawwalan wa musliman wa muslimun wa lafzulahu wa tirmiziyu wa nasaiyu enggak lihat titik ini enggak mau tahu ya kok ada titik yang mau tahu kan kacau jadi enggak tahu maknanya kayak gitu kacau kayak gitu. Itu mustahil. Waqalhu an Husain bin Abdurrahman was-Sulaimi Abu Huzaili al-Kaufi Kufi siqatun mata sanata sittin wa salasina mi'at wa mi'atin walahu salasun wa tis'una sanatan wa sa'idu bin Jubairin huwa al-imamu al-faqihu min jillati ashabi bin Abbasin wa riwayatuhu an Aisyata wa Abi Musa Mursalatun wa huwa kufiyun wa maula libani Asadin qutila baina yadail hajaji kalau dia hidup di zaman sekarang dia tentu sudah cakir khawarij ya kalau enggak tahu malu ya kalau dia belum lawan hajaj kita takut sama hajaj terus sanata khomsin watis'ina walam yukmil al-khomsina. Kasih ke ini, Ray, jadi main Ray. Tadi dari awal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata pengarang rahimahullah dari Husain bin Abdurrahman, beliau berkata, aku pernah bersama Sa'id bin Jubair. Maka dia berkata, siapa yang melihat bintang yang qad jatuh tadi malam? Maka aku berkata, aku melihatnya. Lalu aku kemudian aku Sa'id bin Jubair, ya, ini di antara murid yang paling istimewa dari murid Ibn Abbas. Ya, dibunuh oleh Hajjaj tahun 59 Hijriah. Dalam usia belum mencapai 59 tahun. Sedangkan Syafi'i namanya Amir bin Syafi'i Al-Hamdani. Ya. Dari kalangan tabi'in, tikot tabi'in. Terus lanjut. Kemudian aku berkata, tidaklah sedang dalam keadaan salat tahajud. Jadi ini diantara keistimewaan para salaf. Mereka enggak mau disangka beribadah padahal enggak sedang beribadah. Ya, bisa jadi juga mereka menyembunyikan amal mereka. Terus lanjut. Sedang tapi aku disengat oleh kalajengking. Baik, disengat oleh kalajengking. Nah. Ya, terus maka beliau berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Aku berkata, maka aku meruqyah diriku. Tirta apa itu? Ya. Baik, terus lalu beliau bertanya, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Baik, apa hujahmu? Terus maka aku berkata, dalilnya aku berkata hadis tentang hadis yang hadis yang disampaikan oleh Sa'di kepada kami. Beliau berkata, apa ya hadis tersebut? Maka aku berkata, bukan apa hadis tersebut. Memahat dasarku, apa yang bisa aku sampaikan kepada kalian? Maka aku berkata, disampaikan kepada kami dari Buraidah. Sampaikan kepada kami, beliau telah menyampaikan hadis kepada kami dari Buraidah. Dari Buraidah. Baik. Ibn al-Husayb. Buraidah itu, ya, boleh dibaca Buraidah, boleh juga dibaca Baraidah. Boleh baca Buraidah, boleh baca Baraidah. Ibn Husayn Ibn al-Haris al-Aslami, sahabat masyhur. Ya, terus lanjut. Beliau bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ruqyata illa min ain. Tidak ada ruqyah kecuali untuk ain atau demam. Maka ain apa? Huma itu penyakit karena disengat gitu. Karena disengat. Karena dia disengat maka dia rupiah, ya. Jumlah itu dalilnya. Terus lanjut. Maka beliau berkata, beliau di sini itu di. Ya. Oh lah, situ saya bin Jubair. Qad ahsana man ta'a ila man sama. Maka sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Manintahan. Qad ahsana manintaha ila masamiha. Terus akan tetapi disampaikan kepada kami dari Ibnu Abbas. Namun Ibnu Abbas menyampaikan hadis kepada kami dari Nabi SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya umam." Uridat telah ditampakkan. Telah ditampakkan atasku kepadaku umat-umat seluruh umat. Terus maka aku melihat seorang nabi dan bersamanya ar-rahtu. Ar-rahtu. Ar-rahtu itu al-jamaah dunal ashrah. Jamaah yang enggak sampai 10 orang. Ya, jamaah yang enggak sampai 10 orang. Saya terjemahin. Dan seorang nabi dan bersamanya seorang hanya seorang atau yang dua orang. Berikutnya hanya seorang atau dua orang. Satu atau dua orang. Terus dan seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Dan ketika di dunia tiba-tiba ditampakkan kepadaku. Kegelapan yang sawat hitam. Sawadun. Sawadun itu sawadun azim ashkhas kathur. Ashkhas Ashosun kusur. Ashos kusur. Kusur dia ada di kasir. Bukan sawat hitam. Orang yang banyak. Orang yang sangat banyak. Ulangi. Bagaimana? Kemudian ditampakkan kepadaku orang-orang yang sangat banyak. Maka aku mengira bahwasanya itu adalah umatku. Karena banyaknya mereka dan jauhnya mereka. Jauh dari Nabi enggak mengenal. Karena Nabi mengenali umatnya itu dari apa? Cahaya. Ya. Ini karena jauh. Terus lanjut. Maka dikatakan padaku, ini adalah kaum Musa dan kaumnya dan umatnya. Terus. Dan aku melihat kepada orang yang banyak lagi. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan di antara mereka adalah ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Terus? Semana Allah pada khura manzilat. Kemudian Nabi aku berpindah, dipindah. Kemudian Nabi bangkit. Kemudian Nabi bangkit lalu Nabi, masuk. Nabi habis bersabda demikian, "Tsumma nahada." Nahdatul ulama kepada kita ulama. Nahada. Kemudian dia bangkit. Lalu masuk ke dalam rumahnya. Masuk ke dalam rumahnya. Terus faqala nas. Maka orang-orang fi ulaika. Mu'al saling membahas hal tersebut. Maka sebagian mereka berkata semoga fa'ala mereka lah yang menemani Rasulullah SAW. Bukan, sebagian mereka berkata mungkin gitu. Mungkin ini maknanya rubah mungkin. Mungkin mereka adalah orang yang mungkin mereka adalah orang yang menemani Rasul SAW. Sahib. Lahum sahibu Rasulullah. Mungkin mereka adalah orang-orang yang apa? Menyertai Rasulullah SAW. Ulang-ulang terjemahnya. Mungkin mereka adalah orang-orang yang menyertai Rasulullah SAW. Lalu sebagian mereka berkata, mungkin juga mereka itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam. Dan tidak menyekutukan Allah dengan siapa dengan suatu apapun. Wadakaru asyian dan mereka menyebutkan banyak hal. Maka Rasulullah SAW keluar kepada mereka. Maka beliau mengabarkan. Kemudian beliau mengabarkan. Orang-orang mengabarkan beliau. Mereka mengabarkan kepada beliau tentang hal tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah dan tidak meminta untuk dikai dengan kai, diobati dengan besi panas, dan tidak bertatoyur dan mereka dan tidak ber apa tatoyur? Beranggap beranggapan sial dengan burung maupun yang lain. Dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Mereka adalah orang yang tidak meminta ruqyah dan tidak meminta diobati dengan besi panas dan tidak beranggapan dengan burung, beranggapan sial dengan burung atau hal lainnya. Dan mereka adalah orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Maka Ukashah berdiri, Ukashah bin Mihsan berdiri. Ukashah bin Mihsan seorang sahabat yang mulia. Wafat pada perang menghadapi Musailamah al-Kadzab dan ikut perang Badar. Terus lalu ia berkata, wahai Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk dari mereka, membuatku termasuk dari golongan kaum tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau termasuk dari golongan itu. Lalu berdiri orang lain berdiri, kemudian orang tersebut juga berkata, ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi bagian dari kaum tersebut. Maka Rasulullah bersabda, kamu telah didahului oleh Ukashah. Terus baca sarannya. Dan berkata Syarih rahimahullah, Dan seperti inilah yang di yang dit, ditulis oleh musannif ghairu maghzuwin. Ya, demikianlah musannif membawakan membawakan hadis. Hadis ini ghairu maghzuw. Maghzuw apa? Tanpa menisbatkan. Tanpa menisbatkan. Dan telah diriwayatkan oleh Bukhari dengan ringkas dan panjang juga dan panjang. Bukhari, Bukhari dan Muslim gitu. Biar itu enggak terjebak dalam terjemahan. Dan telah diriwayatkan. Muslimnya. Muslimnya taruh di mana? Maka itu mengatakan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Telah meriwayatkan hadis ini dengan ringkas dan juga dengan panjang. Dan wallahu taala dengan lafaz tersebut. Lahu wallahu lahu. Lahu. Dan ini dengan lafaz li muslim. Ah, lafaz ini adalah lafaznya yang muslim. Muslim. Oh. Dan juga Tirmizi dan Nasa'i. Ah, sudah Tirmizi dan Nasa'i apa? Imam Tirmizi. Maksudnya apa yang berarti? Meriwayatkan. Meriwayatkan. Terus qaulu perkataannya hadisnya An Husain bin Abdurrahman, dia adalah As-Sulami Abu Hudail Al-Kufi, seorang sikoh, seorang yang terpercaya, meninggal pada tahun sikoh itu bukan cuma terpercaya ya, dia punya kredibilitas kredibel gitu. Meninggal pada tahun 136 dan Hijriah, dan 136 Hijriah pada umur 73 tahun. Salah satu 93. Wa Sa'id bin Jubair, beliau adalah imam fikih dalam dari cabang fikih. Imam fikih. Dari salah satu pemuk yang salah satu dari yang termu Injil dari ashab, ashab itu jangan terjemahkan teman-teman yang berapa sebenarnya. Murid. Murid, ya. Dari murid beliau yang paling cemerlang. Nah, di antara murid-murid Ibn Abbas yang paling jidah, yang paling mulia. Yang paling mulia. Yes. Dan beliau meriwayatkan dari riwayat hadis itu. Riwayatnya. Kalau beliau menyampaikan hadis, berarti riwayat itu dari Aisyah. Itu untuk gimana ya? Dan jika beliau meriwayatkan hadis itu hadisnya dari Aisyah dan Abi Musa mursal, secara mursal. Dan beliau adalah orang Kufah Kufi, mantan budak dari Bani Asad. Meninggal ya, dibunuh oleh Hajjaj pada tahun 95. Sedangkan beliau belum sampai pada umur 50 tahun. Nah. Baca. Di sini ya. Ah, baca supaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarahimahullah qauluhu ucapan musannif in qadha huwa bil qafi wad dadil mu'jamati ay saqata wal barihata hiya aqrabu lailatan madat aqrabu lailatin madat qala abul abbasi sa'labun yuqalu qabla zawali ra'aytu lailata wa ba'da zawali ra'aytu al barihata وكذا قال غيره وهي مشتقة من برحة إذا زال قوله أما إني لم أكن في صلاة قال في مغني اللبيب أما بالفتح والتخفيف ala wajhaini. Oh, ama ya, ama. Ama inni lam akun fi salatin. Qala fi mughnil labibi ama. Berarti qala fi mughnil labibi bersyarat. Siapa pengarang kita mughnil labibi? Ibnu Hisham al-Hansori. Buat yang menjemahi tadi itu ya. Terus ama bil fathhi wa takhfifi ala wajhaini ahadihima an takuna harfun istaf istif harf an takuna harfu istiftahin bimanzilati ala ala huruf istiftah iya fa idza waqa'at anna ba'daha kusirat athani an takuna bimana haqqan au ahaqqu wa qala akharuna hiya kalimatani alhamzat hiya kalimatani alhamzatu lil istifhami alhamzatu lil istifhami wa ma ismun bimana syai'un ay adhalika syai'u haqqun fal ma'na ahaqqu hadha wa bukan itu, itu ahaq bukan isim takdir hamzah istifham oh. Isim ahaqqun hadha fal ma'na ahaqqun hadha wa huwa shawabu wa ma nusiba ala dzarfiyyati wa hadhihi tuftahu anna ba'daha intaha wal ansabu huna huwal wajhul awwalu wal qailu huwa husainun khafa an yudhannal an yadhunnal hadiruna annahu ra'ahu wa huwa yusalli fanafa an nafsihi ihamul ihamal ibadati فنفى عن نفسه إهام العبادة وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء وتزين بما ليس فيهم قوله بسم الله الرحمن الرحيم berkata musannif in qaddo yaitu dengan huruf qaf dan dod mujamah dengan titik satu dod maksudnya adalah sakot yaitu jatuh wal bariha bariha di sini maknanya adalah aqrabul lailatin tadi malam gitu malam yang paling dekat yang sudah berlalu malam yang sudah malam berlalu kita, ya, semalam terus? Kemudian Abu Labbas berkata Sa'lab dikatakan maksudnya adalah sebelum zawal raitu lailata aku melihatnya pada malam hari wa ba'da zawali dan setelah zawal maka dikatakan raitul barihah seperti itu yang dikatakan oleh selainnya juga dia adalah mustaq dari fi'il bariha idza zala jika sudah zawal kemudian perkataan musannif adapun aku ama. Oh, ama ya. Adapun aku sudah tidak dalam keadaan sholat. Kemudian kemudian Ibnu Hisham Al-Ansori berkata dalam dalam kitabnya Mughnil Labib. Adapun dengan fathah dan ditakhfif jadi ama, dia mempunyai dua sisi. Yang pertama dia A-nya itu adalah huruf istifham yang menduduki kedudukan ala. Jika setelahnya terdapat huruf anna, maka dia dikasrohkan si annanya tersebut. Ama ini, ya, dikasrohkan, bukan ama anna. Tapi ama ini, bukan ama anna. Terus? Kemudian, yang kedua, dia memiliki makna yang benar. Atau, ini tuh mempertanyakan apakah benar. Kemudian yang lainnya antakuna bimana haqqan au ahaq au ahaqqun oh, atau bermakna ya yang kedua dia bisa berwarna hakon benar-benar atau ahakun isim ha hakun apakah benar kan hamzah ini isim ha kan istifham atau bisa bermakna apakah benar. Kemudian yang lainnya berkata bahwasannya itu adalah dua kalimat. Hamzahnya adalah istifham dan ma-nya adalah isim yang bermakna syai, sesuatu. Dan apakah sesuatu tersebut benar, benar-benar terjadi? Maka maknanya adalah menjadi istifham. Apakah benar seperti itu? Dan inilah makna yang benar. Dan ma di situ dia nasab sebagai dzaraf dan dia difathahkan annanya setelahnya. Intaha, selesai. Wal ansab, maka yang paling layak, makna yang cocok gitu di sini, dia adalah wajah yang pertama. Maksudnya paling sesuai, maka yang makna yang pertama. Kemudian yang berkata adalah Husain. Beliau khawatir jika para hadirin menyangka kepada dirinya bahwasannya dia melihat bintang jatuh tadi dalam keadaan sholat. Maka Husain radhiyallahu anhu beliau menafikan hal tersebut darinya, menafikan dugaan orang-orang bahwa dia sedang beribadah. Dan ini menunjukkan keutamaan para salaf dan semangat mereka untuk mengikhlaskan hati-hati mereka dan jauhnya mereka dari perbuatan riya dan tazayyun menghiasi diri mereka atau berhias diri dengan sesuatu yang tidak ada pada diri mereka. Kemudian aku belum ini. Belum dibaca. Nah, ya. Baca. Siapa yang belum baca? Aku belum baca. Tapi mau udah. Belum juga sih. Ya. Kayaknya dia ada. Dapat. Kesini. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu walakinni ludiktu bidommi awalihi wa kasri thanihi. Qala ahlul lughati yuqalu ludig ladagothu al-aqrabu wa dhawatus sumumi idha asabathu bisummiha. Padalika bi an ta'burahu bisyaukatiha. Qauluhu qultu irtaqaitu lafdzun muslimun. Lafdzu muslimin. Irtaqaitu ay talabtu man yurqini. Man yarqani. Qauluhu fama hamalaka ala dhalika fihi talabul hujj. Yurqi. Rokok, fihi talabul hujjati ala sihhatil madhhabi. Qauluhu hadithun haddathanahu asy-Sya'bi. Ismuhu Amir ibn Syurahil al-Hamdani. ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وفقهائهم. مات سنة ثلاث ومائة. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63. قاله ابن سعد. قوله لا رقية إلا من عين أو حمة. وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن إمران ibn Husainin bihi marfu'an. Qala al-Haythami rijalu Ahmada siqatun wal 'ainu hiya isabatul 'aini ghayruhu bi 'ainihi wal ghayruhu bi 'ainihi Wal humatu bidu. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu dan perkataannya itu dalam hadis. Walakin ini akan tetapi aku disengat hewan kaljengking dengan didomahkan awalnya dan dikasrahkan yang huruf keduanya ludik. Berkata seorang pakar bahasa, dikatakan ludik tuhu ola dagothu, aku disengat oleh kaljengking yang memiliki racun, atau binatang yang memiliki racun, racun bisa. Si Raymond baru berapa mana? Agar kita tahu. Sudah. Apabila seseorang disengat dengan racunnya dan wadzalika bi anta burahu, dan dia ditusuk dengan durinya. Jika dia terkena racunnya, maka ia menusuk menyuntikkan sengatannya itu. Menyuntikkan sengatannya itu. Di anta burahu di syaukatiha. Dengan syaukat itu kan duriknya ini, apa? Yang tajam-tajamnya lah. Di tak burahu. Dia yakbur. Tak bur. Apa? Suntik. Disengat. Ya. Enggak apa disengat. Tak bur itu kayak muncok gitu. Terus kemudian qultu irtaqau itu, aku berkata aku meminta diruqyah. Irtaqau itu, aku minta diruqyah. Baik. Dan aku minta diruqyah. Dan ini dan adalah irtaqau itu maknanya bukan cuma ruqyah. Irtaqau itu maknanya ya. Talabtu manjarki. Talabtu ahada manjarki. Aku minta seseorang yang dapat merupiahku. Ya, terus. Dan ini adalah lafaz dari Imam Muslim, yaitu istarqa itu, yaitu aku meminta siapa saja yang dapat merukiahku. Kemudian pamahamalaka, apa yang kamu perbuat? Apa yang pamahamalaka alaka, apa hujahmu melakukan hal tersebut? Apa yang membawamu untuk melakukan tersebut? Oh, iya. Apa alasanmu? Apa hujah? Boleh. Terus? Ya. Di dalamnya terdapat permintaan hujahnya atas apa namanya, kesahihan mazhabnya. Baik, dalam pertanyaan ini tergantung sikap meminta hujah yang menjadi bukti kebenaran mazhab di sini, pandangan yang dia yang dianut. Ulang ya, di sini terdapat permintaan hujah atas pandangan yang benar darinya, pandangannya, pandangan dia. Pandangan yang dianggap benar. Terus. Pandangan yang dianggap benar. Kemudian, yaitu beliau menjawab, yaitu hadis yang diceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi. Namanya adalah, nama beliau yaitu adalah Amir bin Syurahil al Syarohil Alhamdani. Beliau dilahirkan di pada khilafah kekhalifahan, masa kekhilafahan Umar, dan beliau diantara tabiin yang siqoh dan fukoha dari kalangan tabiin. Wafat pada tahun 103 Hijriah. Kemudian An Burida dari Baridah, Buraidah atau Baridah. Baridah. Baridah dibaca doma dengan didoma ba-nya dan difathahkan huruf keduanya. Merupakan isim tasgir dari Burdah. Tasgirnya Burdah, Buraidah. Buraidah. Nah, itu Ibnu Husayb dengan didomahkan ha-nya dan difathahkan sod-nya yang berarti Husayb. Terus yang tanpa titik muhmalatan. Kedua. Hanya itu tanpa titik. Oh. Muhmalah. Pada titik kan bisa ho, bisa jim. Terus yang tidak tanpa titik yaitu Ibnu Haris Al-Aslami. Beliau adalah sahabat yang masyhur, yang terkenal. Beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Dan ini dikatakan oleh Abu Sa'ad. Sudah. Sudah. Belum dibaca ini. Sudah. Sudah ya, terjemahan. Ya. Kemudian tidak ada ruqyah bagi tidak ada ruqyah kecuali orang yang terkena penyakit ain atau keracunan. Kena sengatan. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah secara marfu. Dan telah diriwayatkan pula dari Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan dari Imran bin Husain secara marfu juga. Dan Al-Haitsami berkata, Rijalu Ahmad Sikon. Ini maksudnya muridnya Ahmad. Perawi Ahmad yaitu Sikoh. Adalah orang-orang ya? Orang-orang yang Sikoh. Terus wal ainu yaitu penyakit ain isobatul aini pandangan mata jahat orang lain dari orang lain kepada mata dia. Ain itu isim fa'il yang menyebabkan itu. Gimana terjemahan BK? Alhamdulillah. Gimana terjemahan BK? Orang yang memandang kepada orang lain. Yang membuat sakit orang lain. Terus? Kemudian humah, itu dengan didomahkan haknya itu tanpa titik dan di takfif mim, berarti humati ya. Ya. Di takfif mimnya tidak tasdid. Ya. Sumakrum, yaitu di sangat kaljengking atau yang serupa dengannya. Terus Al-Khattabi. Dibaca belum? Belum ya. Belum. Nah, kasih kita. Kita mana sih? Nah, kenal kita. Nah, dulu ya. Ini kabelnya. Suhu kita. Oh, wala kita jauh. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Khattabi wa ma'na al-hadithi la ruqyata ashwa wa awla min ruqyatil aini wal humati wa qad raqa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ruqya qawluhu qad asana man intaha ila ma sami'a ay man akhadha bima balagahu min al-ilmi wa amila bihi faqad asana bikhilafin man bikhilafi man mau sulit nanti mudhofilaisat bikhilafi man ya'malu bijahlin aw la ya'malu bima ya'lamu fa innahu musiun asimun wa fihi fadilatu ilmi salafi wa husnu adabihim qawluhu walakin haddatsana ibnu abbasin huwa abdullah ibnu abbas ibni abdul muthalibi ibnu ammi nabi sallallahu alaihi wasallam da'a lahu faqala allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wila fakana kadzalika mata bitaifi sanata 68 qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa fihi umaq wa ilmi salafi wa fihi umku ilmi salafi liqoulihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kadza wa kadza fa ulima anna al haditsa al awwala la yukhalifu thaniya qawluhu uridat alayya al umamu wa fit tirmidhi wa nasai min riwayati abthar ibn al qasim an husain ibn abdurrahman anna dhalika kana lailatal isra'i qala al hafidhu fa in kana dhalika mahfudhan kana fihi quwwatun liman dhahaba ila ta'addudil isra'i wa annahu waqa'a bil madinati aidha qultu wa fi hadza nadhurun. Bismillah. Kemudian Sunif Syarih mengatakan qala al-Khattabi makna dan makna dari hadis tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan dan lebih utama daripada ruqyah dari penyakit ain dan tadi panas karena sengatan. Berarti enggak ada persisihan ya. Hadis Sa'id bin Jubair dengan hadis Buraidah bin Husayn. Ya, kalau Buraidah bin Husayn kan menyatakan tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain dan sengatan. Nah, Ibnu Abbas menyatakan hadis dari Rasulullah, hadis Sa'id bin Jubair lain lagi. Nah, berarti enggak ada kontradiksi. Berarti hadis yang pertama tadi disebutkan itu yang tadi untuk bacakan. Dan sungguh Nabi pernah meruqyah dan pernah diruqyah Nabi SAW. Ya, bahkan Aisyah pernah minta diruqyah. Ya, terus lanjut. Dan kata dalam hadis betapa bagusnya seseorang yang mengamalkan mengerjakan apa yang telah dia dengar. Maksudnya seseorang barang siapa yang menerima mengambil apa yang telah sampai kepada dia berupa ilmu dan dia mengamalkannya, maka dia telah melakukan suatu kebaikan. Berbeda dengan orang yang beramal dengan ketidaktahuan, tidak ada ilmu, atau dia tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui, maka orang seperti itu adalah orang yang salah, berbuat salah, berbuat kesalahan, dan orang yang berdosa. Dan di dalam hadis ini terdapat keutamaan ilmu salaf dan bagusnya adab mereka. Dan di dalam hadis namun telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abbas, yaitu Abdullah Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, dia adalah anak dari paman Nabi yang Nabi berdoa kebaikan kepadanya, yang mana Nabi SAW berdoa, ya Allah pahamkanlah dia dalam agama ini dan ajarkan kepadanya takwil tafsir. Dan Ibnu Abbas adalah orang yang seperti itu, orang yang faqih dalam agama. Persis menjadi demikian. Persis jadi demikian. Yang menjadi ahli fikih dan ahli tafsir. Terus beliau Ibn Abbas meninggal di Taif tahun 68 Hijriah. Dan berkata musannif rahimahullah, dan di dalam hadis tersebut terdapat dalamnya kedalaman ilmu salaf. Berdasarkan perkataan mereka, perkataan Sa'id bin Jubair tadi, betapa bagusnya seseorang yang mengerjakan apa yang telah dia dengar, namun kada dan kada. Dan diketahui bahwasanya hadis yang pertama itu dia tidak menyelisihi hadis yang kedua. Hadis yang pertama hadis siapa tadi? Hadis siapa tadi? Hadis Buraidah. Buraidah. Hadis yang kedua? Hadis No dari Ibn Abbas. Ibn Abbas. Terus lanjut. Terus. Dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku ditampakkan kepadaku umat-umat, dan dalam Sunan Tirmizi dan An-Nasa'i dari riwayat Abtsar ibni Qasim al-Qasim dari Husain ibni Abdurrahman bahwasanya hal tersebut terjadi pada malam Isra, Nabi di Isra. Dan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar mahfuzan di sini maksudnya riwayat di sini mahfud, artinya riwayat ini sahih. Jika riwayat ini sahih. Jika riwayat ini sahih, itu di dalamnya terdapat mendukung kata Isra terjadi tidak hanya sekali. Mendukung pendapat Isra tidak hanya sekali. Dan itu kejadian itu terjadi di Madinah juga. Maka aku katakan, kata Syarih, di sini perlu diteliti tinjau lagi, kan? Ditinjau lagi. Karena Isra yang masyhur cuma di Mekah. Terus udah ya. Kasih ke si Rai baca. Qawluhu faraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu alladhi fi sahihi muslimin ar-ruhaytu bitasghiri ar-ruhaytu bitasghiri la ghayra وهم الجماعة دون العشرة دون العشرة قاله النووي قاله النووي قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد fihi ar-raddu ala man ihtajja bil kasrati qawluhu idrufi'a li sawadun azimun al-muradu bihi huna ash-shakhsu alladhi yura min ba'idin qawluhu fadhanantu annahum ummati li'anna al-ashkhasa allati tura fil ufuqi la yudraku minha illa suratu وفي صحيح مسلم ولكن انظر الى الافق ولم يذكره المصنف فلعله سقط من الاصل الذي نقل الحديث منه والله اعلم قوله فقيل لي هذا موسى وقومه أي موسى بن عمران موسى بن عمران كريم الرحمن وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل قوله فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أي لتحقيقهم التوحيد وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000 وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 قال الحافظ وسنده جيد Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faraitu nabiyya wa mahuratu. Ucapan syarih. Perkataan syarih. Aku melihat seorang nabi dan bersamanya sekelompok orang yang tidak sampai 10. Walladhi fi sahihi muslim. Dan yang ada di dalam sahih muslim. Lafadznya ar-ruhait bitasgir la ghayra dengan mentasgirkan. Bukan bukan dengan yang lain. Wahumul jama'atu dunal asyrati, ya, mereka adalah sekelompok orang yang di bawah 10, tidak sampai 10. Qalahu Nawawi, berkata demikian Imam An-Nawawi. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Qauluhu wan nabi wa mahu rajulani wa rajulan wa mahu rajulu wa rajulan. Perkataan Syari Musanib. Qauluhu itu sabda Nabi. Oh iya. Sabda Rasulullah. Qauluhu sabda Rasulullah. Dan aku juga lihat seorang nabi dan bersamanya satu orang atau dua orang umatnya. Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan aku juga melihat seorang nabi dan tidak ada seorang pun pengikutnya. Fihi raddu ala man ihtajja bil kasrati. Dalam hadis terkandung bantahan terhadap orang yang berhujah dengan banyaknya pengikut. Qaluhu iz rufi'ali sawadun azimun. Ucapan Syari, tatkala ditampakkan padaku sejumlah orang yang banyak. Al-muraduhuna, yang dimaksud di sini adalah asyakhsul ladzi yura min ba'id, orang yang terlihat dari kejauhan. Qauluhu, ucapan Syarif, fadhonantu, ucapan sabda Nabi, fadhonantu annahum ummati, aku mengira mereka adalah umatku. Li'annal asykhasal lati tura fil ufuqi la yudraku minha illa suratu. Karena orang-orang yang terlihat dari kejauhan, la yudraku minha, tidak tampak melainkan hanya apa ya, gambaran sekilas. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, walakin inzur ilal ufuq, akan tetap, oh ya, walakin unzur ilal ufuqi, tetapi lihatlah ke ufuk. Walam yadhkurhul musannifu, musannif tidak menyebutkannya. Fala'allahu saqatun fil asli alladhi naqalal haditha minhu, barangkali luput, tercecer pada asal, pada kitab asli yang beliau nukil, hadis yang beliau nukil darinya. Wallahu alam. Qauluhu faqila lahu hadha Musa wa qumhu, disebutkan kepada Nabi, hadha Musa wa qumhu, ini adalah Musa alaihissalam dan umatnya, kaumnya, ay Musa ibn Imran, yaitu Musa bin Imran, seorang nabi yang diajak bicara oleh Rabbnya, wa qawmuhu, dan umatnya, atba'uhu, pengikutnya, ala dinihi, pengikutnya yang mengikuti agamanya dari golongan Bani Israel. Oh, sekalian. Qawluhu, fanadharutu fa'idha sawadun azim. Kemudian aku melihat, ada maka tiba-tiba sejumlah besar, faqilali, disebutkan, dikatakan padaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adzabin, bersama mereka 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ay li tahqiqihimut tauhid, yaitu karena mereka telah merealisasikan tauhidnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang diriwayatkan Ibnu Fudail, wa yadkhulul jannata min haula'i min ummatika sab'un alfan. masuk surga dari mereka dari kalangan umatmu sebanyak 70.000 orang. 70 ribu ya, sab'una alfan, 70 ribu orang. Wa fi hadisi Abi Hurairah fi sahihain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam sahih Bukhari dan Muslim, annahum tudi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badri, bahwasanya wajah mereka memancarkan cahaya seperti cahaya bulan pada malam purnama. Wa rawal Imam Ahmad wal Baihaqi fi hadis Abi Hurairah. Imam Ahmad dan Imam Baihaqi meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, fastazadtu Rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Qala al-Hafiz wa sanadu jayyid. Fastazadtu, maka aku minta tambah kepada Rabbku, kemudian Rabbku menambahiku setiap menambahkan 70.000 orang bersama setiap orang. Jadi enggak ada 70.000 itu satu orang 70.000 lagi. Namun dalam riwayat yang lain setiap 1.000 70.000. Tapi riwayat ini 70.000 orang tambah 70.000 lagi. Berarti 70.000 kali 70.000. Masih ada peluang. Kalau 70.000 tok, sahabat tabiin habis sudah. Sampai generasi Ibnu Taimiyah enggak kebagian. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh bin Baz, telah kita. Ya. Nah, ini setiap orang pada 70.000 lagi. Coba hitung kalkulator 70.000 kali 70.000. Hah? 49 juta. Ada peluang enggak? Insyaallah ada peluang. Walau cekak gini kan. Ya. Amin. Qala al-Hafidz wa sanadu jayyid. Al-Hafidz Ibnu Hajar mulia. Ya. Berkata sanadnya jayyid. Ya, kita jadi. Allah rahimallahu taala, thumma nahada ay qama qaluhu fa khada an-nasu fi ulaika. Hadha min al-'ammi alladhi urida bihi al-khusus. أي جملة الحاضرين خض بالخاء والضاد المعجمتين وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل وفيه حرصهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف وقوله فقال هم الذين لا يسترقون هكذا ثبت في الصحيحين وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد وفي رواية لمسلم لا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الزيادة وهم من الراوي لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركا قال وأيضا وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستطيع مستعطن Multafitun. Itu hasil kan musta'ti, mustal, mustafa, multafiti. Sama kayak dari. Terus ila, berarti mutafitun tin. Ila sa'ilun musta'tin multafitin ila ila ghairillahi biqalbihi warraqi muhsinun. Terus waqala wa innama al-muradu wasful sab'ina alfan bitamamil tawakkuli fala yas'aluna ghairahum an yarqiyahum fala yakwiyahum wa kadha qala ibn qayyim wala yakwihim wa kadhalika qala ibn qayyim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, perkataan pensyarih. Tsumma nahadu, yaitu bangkit. Dan perkataan masyarih. Siapa yang bangkit? Nabi SAW. Perkataan masyarih. Fakhod, maka manusia memasuki fi ulaika, pada tempat tersebut. Apa? Berbincang-bincang. Maka manusia memperbincangkan siapa mereka. Oh, maka manusia memperbincangkan siapa mereka. Iya. Hal ini yaitu menunjukkan keumuman, yang mana dimaksudkan kepada khos, khusus. Maaf, ini menunjukkan apa namanya? Ya. Am uridati al-khos. Ini keumuman, namun yang dimaksud ini umum, namun yang dimaksudkan adalah khusus. Khusus. Terus yaitu sejumlah dari yang hadir tersebut. Khodo, yaitu bil kho dengan kho dan dot yang di, yang bertitik. Dan pada perkataan ini bolehnya berbincang-bincang dan membahas-membahas pada nas-nas syariat untuk mengambil faedah dan menjelaskan kebenaran. Nah, dalam di dalam hal ini yaitu kedalaman kekuatan ilmu salaf. Kedalaman ilmu salaf dalam mengetahui Karena mereka mengetahui annahum, yang mana bahwasanya mereka itu tidak mendapatkan sesuatu, tidak akan mendapatkan kedudukan tersebut tanpa adanya amal. Dan dalam hal ini, dalam hadis ini itu menjelaskan semangat mereka untuk mengerjakan kebaikan, yang inilah yang disebutkan oleh musannif. Dalam perkataan musyarih, maka perkataan Nabi yaitu mereka itu yang tidak meminta, yang meminta ruqyah. Inilah yang valid pada hadis sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim. Dan ini pula yang terdapat pada hadis Ibnu Mas'ud pada Musnad Ahmad. Dan pada riwayat Muslim yaitu lafaznya layarkun, tidak meruqyah. Layarkun tidak meruqyah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah taala, ini adalah tambahan yang samar, yang keliru pada perawi. Dari perawi. Maka Nabi SAW tidak mengatakan layar kun. Nah, kalau berat ya, kalau dikatakan tidak. Terus? Maka yang dikatakan Nabi SAW, dan Nabi SAW pernah ditanya tentang ruko yang diruqyah. Maka Nabi SAW menjawab, barang siapa dari kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka berikanlah manfaat kepada dia. Maka Nabi SAW bersabda, tidak mengapa untuk diminta ruqyah. Tidak mengapa meruqyah, yang mana di dalamnya tidak terdapat kesyirikan. Selama tidak terdapat kesyirikan. Dan bersabda pula bahwasanya beliau pernah diruqyah oleh Oh iya. Maka Ibnu Taimiyah berkata juga bahwasanya Jibril pernah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah para sahabatnya. Berkata Musannif bahwasanya perbedaan dari yang berkata Ibnu Taimiyah bahwasanya perbedaan dari orang yang meruqyah dan yang diminta ruqyah bahwasanya yang diminta ruqyah itu dia meminta yang mana meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kalbunya, dalam hatinya. Akan tetapi yang meruqyah itu yang baik, muhsin, orang yang baik. Yang pertama adalah orang yang baik. Yang baik. Yang meruqyah dan orang yang minta di ruqyah. Adapun kalau minta ruqyah nah hajat itu enggak masalah. Nabi pernah memintakan kepada Asma agar Asma meruqyah anak-anak Bani Ja'far. Nabi juga pernah nyuruh Aisyah untuk meminta diruqyah. Ya, kalau ada hajat enggak apa-apa. Enggak makruh kalau ada hajat. Yang tanpa hajat minta ruqyah itu baru makruh. Ya. Nah, kalau ada hajat masih tetap dapat peluang. Enggak kena hadis itu. Ya, di kajian kita dengan Pak Syekh kita dijelaskan. Terus lanjut. Berkata Ibnu Taimiyah, ya ini maksud dengan pensifatan 70 ribu orang, yaitu karena sempurnanya tawakal mereka. Dan mereka tidak meminta kepada selain Allah, yaitu ay yurqiyahum, yang mana meminta untuk diruqiyah atau diobati dengan kai kepada ya selainnya. Maka ada kol. Itu besi panas pun juga ya boleh. Karena Nabi pernah menginginkan Jabir ya, ada dua orang sahabat yang mengkai. Nabi yang meminta tabib untuk mengkai. Ya, kalau memang ada hajat, kai itu makruh karena orang Arab dulu beranggapan kai itu adalah obat yang paling mujarab. Obat terakhir kalau yang akan jatuh mujarab, obatnya kai. Sehingga mereka seolah-olah dikhawatirkan bergantung. Yang menyembuh itu adalah kai. Kalau tidak ada keyakinan kayak itu, tidak apa-apa. Ini sebab yang pertama. Karena yang kedua, jika itu terdapat tahdid, ya, menyiksa diri. Baik, ya. Saat ya, bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'ad pernah kepanah, ya, lengannya dikai. Ya, yang mengkai, tabib. Siapa yang diurut? Rasulullah SAW. Ya, begitu. Terus lanjut. Demikiannya yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Masih. Ya, selesai ya. Baik, habis. Baik. Subhanallah.